Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ramadan telah berlalu dan di dalamnya terdapat perkara yang banyak dari hamba terlalaikan darinya. Banyak-banyak orang ketika berbicara tentang Ramadan hanya mengingat satu sisi, sisi kebaikan, keutamaan, kemuliaan Ramadan. Padahal Ramadan datang juga dengan ancaman. Banyak-banyak kita ketika berbicara tentang oh Ramadan sudah datang, banyak-banyak muncul sisi kebaikan, kemuliaan, harapan terhadap berbagai kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Padahal di dalamnya pun terdapat ancaman. Ada orang-orang yang diancam dalam perjumpaannya dengan Ramadan. Siapa? Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis peristiwa naik tangganya Nabi. Di saat Nabi naik tangga mimbar beliau, beliau mengatakan amin, terimalah ya Allah. 3 kali. Ketika sahabat mempertanyakan, beliau menjawab bahwa Jibril alaihi salatu wassalam datang dan mengatakan man adraka ramadan falam yughfar lah ba'udah man adraka ramadan falam yughfar lah, dijauhkan, celaka mereka yang Ramadan datang menjumpainya tetapi tidak berhasil mendapatkan ampunan. Lebih celaka lagi kalau justru menambah dosa dalam bulan Ramadan. Karena itulah kemampuan hamba yang benar-benar mendapatkan berkah dalam bulan Ramadan dalam melihat dosa, dalam beristighfar pasti meningkat. Pasti meningkat. keinginan hamba untuk memperbaiki diri, untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pasti meningkat. Dan kita telah melewati beberapa pekan dari Ramadan. Saat ini kita berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperbaharui kekuatan istighfar ini, harapan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak akan pernah terwujud kecuali mendalamnya ilmu kita akan dosa, akan maksiat, akan kekafiran itu. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan usulul ma'asi kibaruha wa sigaruha, kibariha wa sigariha thalatha. Usul pokok dari seluruh maksiat besar dan kecil itu ada tiga. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, terikatnya hati kepada selain Allah. Yang kedua, ta'atu quwwatil ghadabiyah, mentaati kekuatan marah. Yang ketiga, ta'atu quwwatis syahwaniyah, mentaati kekuatan syahwat. Ini tiga. Tiga ini, ketergantungan hati kepada selain Allah, disinilah akan lahir kesyirikan dalam berbagai bentuknya serta seluruh sarana yang mengantar ke sana. Tak satu pun syirik kecuali pasti disebabkan oleh perkara ini. Hati telah terikat, tergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mentaati kekuatan marah, ini akan melahirkan kezaliman, kezaliman, kezaliman, yang puncaknya pembunuhan. Yang puncaknya pembunuhan. Sementara mentaati kekuatan syahwat akan melahirkan kekejian, kekejian, kekejian, yang puncaknya zina. Tiga ini dalilnya apa yang dibaca oleh imam kita tadi dalam solat subuh, ketika beliau membaca ayat-ayat yang menjelaskan sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Di hampir setiap sifat satu ayat, tapi ada sifat langsung tiga sifat disebutkan dalam satu ayat. Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq wala yaznun. Tiga sifat, sifat penafian hamba Allah Ar-Rahman adalah orang-orang yang tidak akan pernah beribadah, meminta, memohon kepada siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyusul sifat penafian kedua, mereka adalah hamba-hamba yang tidak akan mungkin membunuh jiwa, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemudian menyusul sifat, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mungkin melakukan zina. Tiga sifat penafian. Di sini Ibnu Qayyim mengambil istinbat penggabungan tiga ini, di dalamnya terdapat rahasia. Apa rahasianya? pokok seluruh maksiat kembali kepada tiga hal ini. Karena itu kita ingin selamat dari seluruh maksiat, kita ingin beristighfar, beristighfar dari seluruh dosa, dan kita tidak akan pernah tahu apa dosa itu kalau tidak memahami pangkalnya. Kadang seseorang taubat dari satu pelanggaran, taubat dari satu pelanggaran, tapi kemudian dia susul dengan pelanggaran yang lain. Kenapa? Sebab akar dari dosa itu belum dia tinggalkan. Ingin selamat, ingin mendapatkan ampunan yang terhebat, tebas, hancurkan pangkal seluruh maksiat itu. Keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini akan melahirkan kesyirikan dalam berbagai bentuknya. Kenapa ada yang datang ke kuburan meminta, memohon, hatinya terikat ke penghuni kubur? Ikatannya boleh jadi karena cinta. Ada kecintaan, ada pembesaran kepada penghuni kubur. Hatinya terikat, datang meminta kepadanya. Atau ikatannya karena harapan, atau ikatannya karena takut. Kenapa datang ke kuburan lengkap dengan kambingnya? Takut. Takutnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak datang, bahaya. Keluarga saya akan celaka. Kalau saya tidak melakukan hal ini, saya akan celaka. Kapan hati terikat kepada penghuni kubur? Kepada jin-jin, kepada sesuatu yang dibesarkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sana hamba akan berada dalam jurang-jurang kenajisan syirik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mentaati kekuatan syahwat ini akan melahirkan kekejian, kekejian yang puncaknya adalah zina. Bisa dipahami? Syahwat kecil, kecil, tambah, bertambah sampai akhirnya zina. Syahwat mentaati syahwatnya mata dulu. Mata, lanjut tangan, sentuhan, lanjut selanjutnya sampai akhirnya terjatuh ke dalam zina. Ingin selamat, putus, jangan ikuti keinginan syahwat itu. Yang ketiga, mentaati kekuatan marah. Kapan orang tunduk terhadap amarahnya, maka akan melahirkan kezaliman. Kezaliman yang satu akan disusul dengan kezaliman selanjutnya, sampai kepada puncaknya lahirlah pembunuhan. Hanya dalam kesempatan ini yang akan kami bacakan dalam kitab Al-Fawaid uraian akan empat rukun kekafiran yang di dalamnya terkandung apa yang telah kita sebutkan dengan tambahan. Beliau membuat pembahasan dalam sebuah kitab yang teramat luar biasa hebatnya, Al-Fawaid. Al-Fawaid, ilmu yang diperoleh melalui pendalaman yang berketerusan. Lahir ilmu, Itu faedah, fawaid. Beliau berkata, arkanul kufri arba'ah. Rukun kekafiran, kenapa kekafiran tegak? Itu empat. Yang pertama, al-kibr, takabbur. Yang kedua, al-hasad. Yang ketiga, al-ghadab, marah. Yang keempat, as-syahwah, syahwat. Coba cermati. Kita telah memahami tiga akar dari seluruh dosa. Ingin bertaubat, ingin beristighfar, memperhebat taubat dan istighfarnya, tebas akarnya. Dan dosa yang paling mengerikan adalah kekafiran. Sekarang beliau menegaskan tiga rukun atau empat rukun dari kekafiran. Pertama, ayo, al-kibr, takabur. Yang kedua, hasad. Tiga, disebutkan tadi, marah. Ini mentaati kekuatan marah. Yang keempat, syahwat. Kata beliau, fal-kibru yamna'uhu l-inqiyad. Takabur akan menghalangi hamba untuk tunduk melakukan perintah. Wal-hasadu yamna'uhu qabulan nasiha wa badlaha. Hasad akan menghalangi dia untuk menerima nasihat dan mewujudkan nasihat. Sementara wal ghadabu yamna'uhu al-'adl, mentaati marah, larut dalam emosi akan menghalangi hamba dari berbuat adil. Berbuat adil, terjatuh ke dalam berbagai kezaliman. وَالشَّهْوَةَ تَمْنَعْهُ التَّفَرُّغَ لِلْعِبَادَةِ, dan syahwat akan menghalangi hamba dalam konsentrasi, fokus dalam beribadah. فَإِذَا حَدَمَ رُكْنُ الْكِبْرِ سَهُولَ عَلَيْهِ الْقِيَادِ وَإِذَا حَدَمَ رُكْنُ الْحَسَدِ سَهُولَ عَلَيْهِ خَبُولَ النَّصْحِ وَبَدْلُهِ وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة وزوال الجبال عن مكانها أيسر من زوال هذه الأربعة أمن بلي بها ولا سيما إذا صارت هيئات الراسخة وملكات وصفات ثابتة فإنه لا يستقيم له معها أمل البتة ولا تزكو نفسه مع قيامها بها. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sehingga kapan rukun kekafiran, tiang kekafiran mampu kita robohkan, maka di sanalah hamba akan merasakan kemudahan untuk tunduk melakukan perintah. Datang ayat Allah cepat itu, mudah diterima. Datang hadis Nabi mudah itu, mudah dilaksanakan. Itu kapan? Kalau takabbur telah mampu kita hancurkan. Ini ilmu besar. Jangan salahkan siapapun. Kalau kita dengarkan ayat-ayat Quran, jelas maknanya, sementara masih berat bagi kita untuk melaksanakannya. Jangan kemana-mana, langsung kembali kepada diri. Ada ketakaburan di dalamnya. Ini ilmu besar. Kita sadari atau tidak, ada ketakabburan di dalamnya. Sebab takabbur, kata Nabi, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Takabbur adalah menolak al-haq dan menyepelekan manusia. Kemudian kata beliau, dan jika rukun hasad telah hancur, roboh, maka di sanalah hamba akan mendapatkan kemudahan untuk menerima nasihat, untuk melaksanakan nasihat. Kalau ada orang yang dinasihati, sulit menerima, itu hasad. Hasad apa? Apa itu hasad? Hasad hakikatnya melawan ketentuan Allah. Allah inginkan hambanya dapat nikmat, dia tidak mau. Allah dengan ilmu, dengan hikmah, dengan maha merahmatinya memberi hamba kemuliaan. Tapi hamba dengan kebodohannya, dengan hasadnya dia, tidak setuju. Yang dia inginkan nikmat itu lenyap. Itu hasad. Hasad dan takabbur sangat sulit sangat sulit terlepas. Kapan ada hasad, di sana ada ketakabburan. Iblis la'anatullahi alaihi. Contoh yang sangat nampak di sini. Ketakabburannya, hasadnya menjadikan dia pemimpin segala kejahatan. Padahal sebelumnya apa itu iblis? Siapa itu iblis sebelumnya? Bersama dengan malaikat. Bersama dengan malaikat. Sebelum Nabi Adam dicipta, bersama dengan kelompok malaikat sebagai ciptaan-ciptaan Allah yang melakukan penghambaan di atas langit. Tapi semuanya berubah. Iblis memiliki takabbur dan hasad. Dan Allah ungkap ini dengan diciptakannya Nabi Adam. Ini diantara hikmah penciptaan Nabi Adam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sulit menerima nasihat, ada hasad terhadap orang yang memberi nasihat. Dan jika rukun marah, mentaati amarah ini mampu kita gugurkan, maka di sana hamba akan mudah mewujudkan keadilan. Mudah bagi dia untuk tawadu, merendah. Karena itu, kalau kita sulit berbuat adil terhadap diri kita, maka jangan kemana-mana dalam mencari sebabnya, ada pada diri kita. Apa itu? Kita mengikuti keinginan amarah kita. Kalau kita kesulitan untuk berbuat zalim terhadap anak istri kita, sulit untuk menghindarkan diri dari memukul dan semacam itu, jangan kemana-mana mencari sebabnya, ada dalam diri kita. Mentaati amarah, lawan itu, tahan itu, dan latih diri untuk menguasainya. Kalau tidak, kita akan terjatuh ke dalam kezaliman. yang akan bertambah sampai puncaknya pembunuhan. Satu menyusul dua, tiga dan seterusnya. Dosa yang pertama diperiksa di hari akhirat tentang pembunuhan. Ini yang berhubungan antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Kalau yang berhubungan dengan antara hamba dengan Tuhannya, yang pertama diperiksa adalah tentang solat. Dan jika rukun syahwat mampu kita gugurkan, maka di sanalah hamba akan mudah bersabar terhadap maksiat, mudah mewujudkan nilai-nilai kesucian, mudah beribadah, khusyuk bisa. Akan nikmat itu ibadah. Kita telah melewati penjelasan Ibnu Qayyim memaparkan empat rukun kekafiran dengan dua metode. Metode yang pertama langsung menjelaskan rukun kekafiran itu ini. Metode yang kedua langsung menjelaskan lawan dari rukun kekafiran. Kata beliau, lenyapnya gunung dari tempat tertancapnya, dari tempat mengakarnya, itu lebih mudah dibandingkan dengan lenyapnya empat sifat ini pada diri orang yang terfitnah dengan empat sifat ini. Apalagi kalau empat ini telah menjadi sosok yang sangat kuat, sudah menjadi sifat dan tabiat hamba. Maka di sini kata beliau, tidak ada satupun amalan yang akan tegak. Tak ada satupun jiwa yang mampu mewujudkan kesucian pada dirinya ketika bersama dengan adanya empat perkara ini. Kata beliau, setiap jiwa ingin beramal, maka pasti akan dirusak oleh empat ini. Apapun, kapan ada keinginan untuk beramal, dirusak lagi. Kalau bukan ketakaburan, hasad, atau kekuatan marah atau syahwat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lanjutkan, kullul afat mutawallidatun minha. Semua pelanggaran, seluruh bencana itu lahir dari empat ini. Biasanya orang membahas fitnah, oh itu orang terfitnah. Ini orang sudah terfitnah. Banyak-banyak orang ketika melihat terfitnah, ketika bertemu dengan si Anu, si Anu itu sudah terfitnah. Kapan bertemu dengan si Anu berarti sudah terfitnah. Belum tentu pertemuan itu melahirkan fitnah. Hakikat fitnah adalah apa yang membekas di dalam hati. Mau melihat hakikat fitnah? Lihat sifat kekafiran ini. Kita selamat dari takabur, selamat dari hasad, selamat dari memperturutkan amarah, selamat dari memperturutkan syahwat. Kalau tidak, kita dalam kondisi terfitnah, kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, sangat mengerikan kalau sifat ini sampai menjadi, kalau empat perkara ini sampai menjadi sifat dalam kehidupan kita. Beda ya perbuatan. Ada orang melanggar sekali, beda dengan yang melanggar 10 kali. Beda dengan yang sudah menjadikan pelanggaran itu sebagai sifatnya. Kata beliau, kapan hal ini telah kokoh di dalam hati, maka dia akan mengantar pemilik hati ini melihat kebatilan berbentuk sebagai kebenaran, dan melihat kebenaran sebagai bentuk dari kebatilan. Kalau ini mengakar, ini sangat mengerikan sudah. Dan jangan kita menganggap ini hanya ada dalam pikiran, ini kenyataan. Ada orang melihat kebenaran sebagai kebatilan, ada orang melihat kebatilan sebagai kebenaran, ada orang jelas-jelas kesyirikannya nampak di hadapannya, tapi dia menganggap inilah tauhid, inilah keikhlasan. Ada orang yang jelas-jelas keharamannya perkara itu, tapi justru dia menganggap inilah perintah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakabburan yang menjadi sebabnya, hasad yang menjadi akarnya, mentaati kekuatan marah dan syahwat, ini menjadi pangkal dari pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau lanjutkan, dia akan mengantar hamba melihat yang ma'ruf dalam bentuk kemungkaran, kemungkaran dalam bentuk ma'ruf. Beliau perdalam lagi, empat perkara ini akan mengantar hamba untuk dekat dengan dunia dan akan semakin menjauhkan hamba dari akhirat. Kemudian beliau mengingatkan, siapapun yang menelaah kehancuran umat-umat sebelumnya, atau yang kita lihat azab yang turun besar dan kecil, itu pasti disebabkan oleh perkara-perkara ini. Baca kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf. Iya, seluruhnya menjelaskan kehancuran itu diberi kepada yang memiliki perkara-perkara ini. Kemudian dilanjutkan membahas, wa man sya'u hadhihi al-arba'ah, empat ini mempunyai tempat tumbuh. Ini empat rukun kekafiran, dia tumbuh melalui apa? Min jahlihi bi rabbihi wa jahlihi bi nafsi. Ini ilmu besar. Kenapa ada hasad? Kenapa ada ketakaburan? Kenapa hamba larut memperturutkan amarah dan syahwatnya? Kata beliau, sebabnya bodohnya hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, bodohnya hamba terhadap dirinya. Dua sebab. Hancur ma'rifatullahnya dan gagal ma'rifatun nafsnya. Dia tidak tahu dirinya siapa. Bersamaan dengan itu, dia tidak kenal siapa Tuhannya. Ini menyebabkan ketakaburan, ini menyebabkan hasad, ini menyebabkan larutnya hamba memperturutkan syahwat dan amarah. Kata beliau, sebab kalau seandainya dia mengenal Tuhannya dengan segala sifat kesempurnaannya, dengan segala sifat keagungannya, dan dia mampu mengenal dirinya bahwa dirinya adalah sosok yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat, dia tidak akan takabur, dia tidak akan marah karena dirinya, dia tidak akan pernah hasad kepada siapapun juga terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba. Sebab hasad hakikatnya adalah jenis dari jenis menentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? karena dia sebenarnya membenci nikmat Allah yang Allah telah anugerahkan kepada hamba, sementara Allah justru menyukai nikmat itu sampai kepada hamba. Ini penentangan. Allah inginkan sampai nikmat itu kepada hamba, sementara yang dia inginkan adalah sirnanya nikmat itu. Jadi dia hakikatnya menentang Allah dalam qada Allah, dalam takdir Allah, bahkan menentang Allah dalam cinta dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini perhatikan. Kita dapat pangkal seluruh dari empat ini. Mau selamat dari empat ini? Selamatkan diri dari dua hal. Jangan sampai kita bodoh, tidak mengenal Tuhan kita. Yang kedua, jangan sampai kita bodoh, tidak mengenal diri kita. Bisa dihubungkan? Dari uraian singkat tadi, siapa yang bisa hubungkan dengan ma'rifatullah atau dengan ma'rifatun nafs, maka kita akan selamat dari ketakabburan. Ayo, coba difikirkan. Apa itu takabur tadi? Menolak al-haq, menyepelekan manusia. Ayo. Dua ini menghancurkannya. Sebaliknya, kapan bodoh tidak mengenal Allah, tidak mengenal dirinya, pasti lahir ketakaburan. Benar? Bisa dipahami? Ayo. Bisa dipahami? Ayo, ikhwah. Pahamnya kita, iya. Pahamnya kita saat ini belum tentu bermanfaat saat di luar. Apalagi kalau memang setengah-setengah pahamnya. Apalagi kalau memang tidak paham. Iya. Kalau dia tanya, benarkah takabur itu tumbuh karena hamba tidak mengenal Tuhannya? Bisa dijawab? Benar? Hah? Benarkah takabur itu muncul karena hamba tidak tahu dirinya, tidak mengenal dirinya? Bisa? Hah? Jelas ya? Lihat takabur dua, menolak al-haq. Iya. Yeah. Penolakan itu lahir kalau dia tidak tahu siapa yang menurunkan al-haq. Tapi kalau dia tahu, dia besarkan siapa yang menurunkan al-haq, dia tidak akan tolak. Iya. Yeah. Kalau ada orang ya, ada orang kerja di sebuah perusahaan. Pimpinannya A. Pimpinan ini sangat disegani oleh orang ini. Kapan dia berkata, pasti segera dilakukan. Suatu hari datang orang, bukan pimpinan, ada orang yang menyuruh dia, kamu lakukan ini. Dia lihat orang yang memerintah, kita selevel, gaji kita juga sama, kamu perintah saya, tidak akan tergerak dia. Tapi ketika yang memerintah, yang menyuruh mengatakan, saya tadi ketemu bos dan bos titip pesan, kamu lakukan ini segera, saat itu langsung dia lakukan. Sebab dia sudah tahu siapa yang memerintah. Takabur jamaah lahir karena kita tidak mengenal Tuhan kita. Ma'rifatullah kita rusak. Ibn Qayyim mengatakan ma'rifatullah itu dua. Ada ma'rifatullah orang umum, ada ma'rifatullahnya orang khusus. Ma'rifatullahnya orang umum, kalau ditanya, kamu kenal Allah? Iya. Tahu Allah Maha Melihat? Iya. Yang ini kata beliau ilmu, orang kafir, orang beriman, orang baik, orang jahat, sama punya ma'rifatullah ini. Semuanya punya ma'rifatullah jenis ini. Ma'rifatullah yang hanya dimiliki hamba-hamba Allah yang khusus adalah ma'rifatullah yang melahirkan cinta kepada Allah. Dia kenal Allah sehingga dia mencintainya. Dia kenal Allah sehingga dia takut kepadanya. Dia mengenal Allah sehingga dia mengharap kepadanya. Ketika ditanya, Allah melihat? Yakin, yakin. Ilmu ini melahirkan bersegera dia sholat, sebab dia yakin Allah melihat. Ilmu ini saat dia bertakbir, Allahu Akbar, betul-betul melahirkan khusyuk, sebab dia yakin Allah melihat. Ini ma'rifatullah yang melahirkan. Ini ma'rifatullah yang orang khas ini, yang benar. Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, akan lahir takabbur. Takabbur jenis kedua, menyepelekan manusia. Ini jelas, karena hamba tidak tahu siapa dirinya. Hamba tidak tahu siapa dirinya, yang tercipta dari mana? Ayo, kita dari mana? Dari tanah? Bisa, kita katakan dari tanah bisa. Sebab yang terpancar itu sumbernya semua dari tanah. Dan asal kita dari tanah. Nabi Adam dicipta langsung dari tanah. Kita dari tanah. Ini yang kita injak-injak ini di luar ini. Kita dicipta dari tanah. Iya. Bahkan tanah jenis liat. Iya. Kalau yang kering-kering seperti ini masih enteng lah. Tapi jenis liat yang hitam lagi. Atau kita katakan kita tercipta dari min ma'in mahin, dari air yang rendah. Dari mani. Kalau kena baju kita, ayo, merasa jijik? Kita dari situ. Kalau orang tahu siapa dirinya, tidak akan takabur. Dia tidak akan takabur. Jadi jelas, takabur muncul karena apa? Hamba bodoh terhadap Tuhannya, bodoh terhadap dirinya. Sekarang, hasad. Hasad muncul karena ini dua juga. Bisa dijawab? Kalau ada yang bertanya, benarkah hasad muncul karena hamba tidak mengenal Tuhannya? Benarkah hasad muncul karena hamba tidak mengenal dirinya? Bisa? Coba dijawab. Dari sisi mana? Mengenal Allah. Hamba hasad muncul karena hamba tidak mengenal Tuhannya. Ayo, dari sisi mana? Untuk menjawabnya, fokus dulu. Hasad itu apa? Hasad berhubungan dengan nikmat. Si A beli mobil. Si B tetangganya yang sakit. Sakit dia, tetangganya beli mobil. Hasad. Hasad itu apa? Tidak senang orang mendapatkan nikmat dan dia inginkan nikmat itu lenyap. Ini hasad. Sekarang kata Syekh, hasad muncul karena hamba tidak mengenal Tuhannya. Ayo, dari sisi mana? Kenapa muncul hasad? Dia tidak mengenal Tuhannya. Dari sisi mana? Dari sisi pemberi nikmat satu-satunya hanyalah Allah. Allah. Coba dia betul-betul yakin bahwa tetangga saya dapat itu karena Allah yang menganugerahkannya. Coba dia betul-betul yakin bahwa Allah dalam memberi pasti di atas hikmah, di atas keadilannya. Coba dia betul-betul yakin bahwa Allah memberi karena tahu betul siapa yang pantas diberi. Maka dia tidak akan hasad. Justru akan muncul apa? Syukur alhamdulillah ada tetangga saya yang bisa. Saya juga suatu saat bisa juga memakai kendaraan itu. Bisa dipinjam, bisa ini. Dan bisa dilihat dari banyak sisi. Yang kedua, hasad muncul karena hamba tidak mengenal dirinya. Hamba tidak tahu dirinya bahwa memang tidak pantas dapat nikmat itu. Hamba tidak tahu dirinya bahwa dia malas. Iya. Yang dia lakukan adalah menempuh sebab-sebab dijauhkan dari nikmat. Hamba tidak mengenal dirinya, kemampuannya, amalannya. Ini hasad. Para santri, kadang diantara santri ada yang hafalannya masya Allah lebih dari lainnya. Hati-hati, hafalannya lebih dari lainnya. Karena hafalannya lebih, kedekatannya dengan ustadz lebih. Akibatnya kalau ada pembahagian dapat lebih juga biasanya. Yang lain muncul hasad. Ingat, hasad muncul ada nikmat yang Allah turunkan. Santri yang hasad ini tidak mengenal dirinya. Dia tidak tahu bahwa memang dia dirinya malas. Dia bisa mengeda saudaranya. Dia tidak kenal dirinya bahwa dalam bersungguh-sungguh dia kalah dengan saudaranya. Pantas saudaranya mendapatkan perlakuan lebih karena kesungguhannya. Bukan hanya para santri, para ustaz. Oh, dan banyaknya hasad. Ada ustaz keilmuannya masya Allah, amalannya masya Allah. Ketika mengisi pengajian masya Allah, efek dari dakwahnya betul-betul memberi pengaruh. Tapi ada ustaz tidak seperti itu, muncul hasad. Tidak senang. Dia inginkan supaya ustaz ini jatuh. Itu hasad. Bahkan hasad terhadap orang yang bersaudara. Lihat kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Yusuf dan saudaranya. Ini semuanya anak-anak Nabi ya. Semuanya anak-anak Nabi. Dan saudara Nabi Yusuf jangan gambarkan seperti penjahat kelas kakap. Bahkan sebagian, ingat ya, dalam tafsir mimpi itu saudara Nabi Yusuf ditafsir sebagai apa? Bintang. Iya. Mereka bintangnya. Dan bintang dalam penafsiran mimpi itu bukan orang sembarang kedudukannya. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa mereka juga masuk dalam kategori nabi. Serendah-rendahnya orang soleh. Tapi hasad, lihat bagaimana hasadnya. Lihat bagaimana hasadnya. Bermusyawarah. Ada yang mengatakan, "Ukhtulu Yusuf, bunuh Yusuf." Ada yang mengatakan, "Jangan, diginikan saja supaya dia dijauhkan dari bapaknya." Jauh. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Lihat di awal kisah. Yusuf lebih dicintai dari saudaranya, bersama saudaranya, dengan dibandingkan dengan kita. Padahal kita lebih banyak ini. Dalam keluarga kita lebih banyak. Kerja kita lebih banyak, manfaat kita lebih hebat. Kenapa ini lebih dicintai? Hasad muncul. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memproses sampai hasad saudara Nabi Yusuf ini lenyap? Memerlukan waktu berapa tahun? Waktu Nabi Yusuf dilempar masuk ke dalam sumur, itu masih kecil. Terus jadi budak. Sampai akhirnya tumbuh besar. Diangkat jadi Nabi dan Rasul. Keumuman Nabi dan Rasul diangkat di umur 40 tahun. berapa puluh tahun. Itu pun ketika bertemu dengan saudaranya belum langsung. Terjadi proses dulu sampai mereka betul-betul melihat kesolehan, kehebatan, keilmuan, kekuasaan, kehebatan Nabi Yusuf dan mampu menguasai mereka. Mampu menundukkan mereka. Nantilah di akhirnya mereka mengakui kemuliaan Nabi Yusuf. Tapi itu pun harus disertai dengan apa? Ketulusan Nabi Yusuf yang tiada tandingannya. Beliau tidak membalas saudaranya. Tidak ada tekanan. Tidak ada tuntutan kepada kalian. Tidak ada sama sekali. Bahkan diajak semua saudaranya beserta keluarganya. Dia telah mempersiapkan tempat mewah. Mengajak saudaranya masuk ke istana, istana negeri Mesir. Hanya ini kita dapatkan ilmu menghadapi orang hasad itu memerlukan waktu puluhan tahun. Menghadapi orang hasad tidak akan bisa dengan mengungkap, membahas uraian-uraian perkara. Yang diperlukan adalah sikap ketulusan. Tidak akan mampu dia lontarkan ketika dia tahu bahwa yang menguasai tempat itu yang menetapkan aturan itu. Mengenalnya, maka akan terlontar amarah itu. Demikian pula hamba memperturutkan amarah karena tidak mengenal dirinya. Bisa dipahami? Tidak mengenal diri? Dari sisi mana? Ayahwa, dari sisi mana? Tidak ada satupun marah kecuali karena hamba menganggap dirinya adalah apa? Manusia yang pantas dimuliakan. Ketika ada orang yang mencemooh kita, yang memfitnah kita, yang ini kepada kita, maka apa? Muncul amarah kita. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita, saya ini seorang ini, saya ini sebagai ini, saya ini sebagai ini. Tidak pantas dia memperlakukan saya seperti itu. Hamba salah dalam mengenal dirinya. Hamba menganggap dirinya terlalu hebat. Hamba mendudukkan dirinya lewat batas. Dia tidak kenal dirinya. Coba hamba tahu dirinya siapa, dia tidak akan pernah marah karena dirinya yang tercipta dari tanah, dari setetes manis, yang ketika lahir tidak pernah tahu sesuatu pun, Allah lah yang memberi. Tidak memiliki apapun, Allah lah yang memberi. Tidak kuat, tetapi Allah lah yang menguatkannya. Coba hamba mengenal dirinya, dia tidak akan pernah marah. Karena itu diantara kehebatan menghadapi marah, caranya apa? Arahkan marah itu karena Allah. Sebab tidak mungkin orang tidak marah. Marah itu terus menerus ada. Dia diarahkan. Marah karena Allah pasti terkontrol. Yang terakhir, mentaati kekuatan syahwat. Ayo, apa kata Syekh? Hamba bodoh terhadap dirinya dan bodoh terhadap Tuhannya. Lahir syahwat. Hamba tidak tahu dirinya siapa. Hamba tidak kenal Tuhannya siapa. Lahirlah syahwat. Akhirnya ibadahnya rusak. Ibadahnya hancur. Ia larut dalam syahwat pandangan, syahwat pendengaran. Sampai akhirnya terwujud syahwat-syahwat yang sangat mengerikan. Al-ikhwah rahimakumullah. Kapan kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, maka akan melahirkan ibadah yang benar. Sehingga terkontrol syahwat. Kapan kita mengenal diri kita, bahwa kita memerlukan ibadah, kita memerlukan keselamatan dari bahaya syahwat ini, kita akan selamat. Ibnu Qayyim memberi satu ilmu untuk selamat dari syahwat. Ilmunya ilmu yang bertentangan dengan hukum matematika. Matematika biasanya kalau ditambah dapat. Kalau ini justru kapan dikasih, kapan ditambah, maka akan lenyap. Kata beliau, Iya, mau selamat dari syahwat harus yakin. Kapan kita beri syahwat diri kita? Kapan kita beri syahwat diri kita? Itu hakikatnya kita lenyapkan untuk diri kita. Bisa dipahami? Belum. Saya tambah satu kata. Satu kata saja yang akan memperjelasnya. Kapan kita perturutkan keinginan syahwat diri kita di dunia, itu hakikatnya kita telah membuangnya, melepaskannya di akhirat, di saat kenikmatan syahwat itu tiada tandingannya, di saat kenikmatan wanita itu tiada tandingannya, di saat kenikmatan minuman itu tiada tandingannya, di saat kenikmatan kekuasaan itu tiada tandingannya, di saat berbagai kenikmatan dan kehebatan itu, sebagaimana sabda Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati, kita akan kehilangan semua itu. Siapa yang memberi untuk dirinya di dunia, itu artinya dia melenyapkannya untuk akhirat. Orang berakal tidak akan menempuh jalan-jalan yang menghinakan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Apapun dan bagaimanapun kita dalam melakukan ketaatan atau terhindar dari maksiat, itu disebabkan oleh satu perkara, dapat tidaknya kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberi taufik, hidayah kepada kita, hidayah kepada kita untuk melakukan perintah, meninggalkan maksiat, untuk beriman, menjauh dari kekafiran, kita tidak akan bisa melakukannya dan tidak akan bisa meninggalkannya. Kita perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara taufik itu sangat ditentukan oleh satu pondasi besar. Apa itu? Ar-raghbah war-rahbah. Raghbah dan rahbah. Siapa yang memiliki ini, maka dia bisa melakukan perintah, menghindarkan diri dari maksiat. Raghbah. Raghbah apa? Perhatikan, raghbah keinginan kuat untuk mendapatkan sesuatu, dan rahbah keinginan kuat untuk menghindar dari sesuatu. Kalau kita tidak punya raghbah terhadap sholat, selamanya kita akan malas untuk sholat. Dan kalau kita tidak punya rahbah, takut kalau meninggalkan sholat, maka kita akan mengenteng-entengkan sholat kita yang terus menerus amburadul, amburadul, tidak mampu tanha anil fahsyai wal munkar. Raghbah dan rahbah seseorang terhadap sesuatu, ini menjadi pangkal. Sementara raghbah dan rahbah ini punya pangkal lagi. Ada lagi pangkalnya. Pangkalnya apa? Basirah. Kekuatan fiqhuddin. Tidak akan ada raghbah kecuali harus melalui ilmu. Dan tidak akan ada rahbah kecuali harus melalui ilmu. Kita tidak akan pernah tertarik untuk sholat, betul-betul menginginkan sholat, kecuali harus betul-betul memahami kemuliaan, kehebatan, betul-betul mengilmui sholat itu. Kita tidak akan pernah takut, merasa ngeri ketika meninggalkan sholat, kecuali harus betul-betul memiliki ilmu akan bahayanya meninggalkan sholat. Kapan kita miliki ilmu itu, akan lahir raghbah dan rahbah. Sementara pangkal dari semuanya, kenapa orang tidak mau berilmu, malas, rendah ilmunya, kata beliau Ibnu Qayyim, pangkal semuanya kembali kepada dana'atun nafs au uluun nafs, rendah atau tingginya jiwa, kerdil atau besarnya jiwa. Ini semuanya diungkap rahasianya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilati." Allah berfirman, "Sampaikan ya Muhammad, semua orang akan beramal. Semua orang akan berbuat ala di atas syakilati, sesuatu yang munasabah, sejenis, bersesuaian dengan dia." Artinya, kalau memang jiwanya jiwa yang kerdil, amalannya pasti amalan kerdil. Kalau jiwanya jiwa yang rendah, amalannya pasti amalan rendah. Kalau jiwanya jiwa yang sempit, amalannya dan pikirannya pasti perkara sempit. Tapi kapan jiwanya jiwa-jiwa yang mulia, pasti amalannya amalan mulia. Kapan jiwanya jiwa yang besar, pasti perbuatannya perbuatan besar. Kapan jiwanya jiwa-jiwa yang tinggi, pasti ketinggian dan kemuliaan saja yang akan dia lakukan. Lalat, lalat tidak akan hinggap kecuali pada kotoran. Kita tidak akan pernah bisa membuat aturan, kamu lalat tidak boleh hinggap di kotoran. Kenapa? Sebab tabiat dia, jiwa dia memang untuk perkara itu. Di sinilah ikhwah kita akan memahami, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung orang yang zakka jiwanya. Zakka artinya apa? Mampu memperbesar jiwanya, mampu menjadikan kesempitan jiwanya menjadi longgar, mampu menjadikan kegelapan jiwanya menjadi terang, mampu menjadikan kerendahan jiwanya menjadi mulia, mampu menjadikan kekerdilan jiwanya menjadi sesuatu yang tinggi. Wa qad khaba man dassaha, betul-betul rendah hina yang mengotorinya, yang menyebabkan apa? Yang menjadikan apa? Yang menjadikan jiwanya terus terkungkung, kerdil, kerdil, kerdil. Di sini pangkal semuanya. Jangan heran kalau antum melihat orang dalam sepanjang tahun dalam hidupnya dia hanya sibuk dalam perkara yang rendah, hina, merusak, perpecahan dan seterusnya. Pangkal seluruhnya jiwa memang seperti itu, sehingga taufik dari Allah Subhanahu wa taala terharamkan untuknya. Minta kepada Allah supaya Allah menolong kita untuk memperbesar jiwa kita dengan ilmu, supaya lahir raghbah dan ruhbah, dan terus menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita dan menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dalam keadaan berada di atas husnul khatimah, akhir perjalanan yang terbaik. Ini yang dapat kami sampaikan, kesimpulan-kesimpulan penting dari kitab Al-Fawaid yang berhubungan dengan dosa, pangkal kekafiran, serta akar sebab adanya taufik atau terharamkannya hamba dari taufik. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.